لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله. Jika Anda punya beda pandangan dengan suami dan sebagainya, itu artinya Anda punya kelebihan satu dengan yang lain. Pertemukan di titik yang bisa menjadi jembatan di antara keduanya. Jangan dipertahankan perbedaannya. Baik, karena lihat sekali lagi cara pandangnya, itu kelebihan yang Allah titipkan untuk saling melengkapi. Allah titipkan istri saya kepada saya, bukan pada laki-laki lain, karena kekurangan saya memang hanya bisa dilengkapi oleh istri saya, bukan pada yang lain. Dan istri saya titipkan kepada saya, karena kekurangan dia, cuma saya bisa sempurnakan itu, satu dengan yang lainnya. Makanya jangan pernah mendambakan pasangan orang lain, karena pasangan sendiri itu yang terbaik.